Mitra bisnis, saat ini ramai diberitakan kasus Gayus. Setelah divonis 7 tahun penjara, Gayus mengeluarkan pernyataan yang menuding bahwa Satgas Mafia Hukum sesungguhnya adalah dalang mafia pajak. Gayus kecewa dengan Satgas karena awalnya dia berkomitmen membantu Satgas membongkar kasus lainnya. Namun Satgas sekarang malah memojokkan dan menjadikan dirinya sebagai alat politik. Di sisi lain, Satgas menolak semua tudingan yang dilontarkan Gayus. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan aktivis ICW, Donald Faris. Mas Donald, apa komentar Anda? Aku melihat itu bukan sesuatu yang penting di dalam kasus Gayus ini. Publik kemarin tidak lagi berdebat soal bagaimana vonis Gayus, tapi justru berdebat tentang Satgas versus Gayus Tambunan. ICW melihat itu bukanlah sesuatu hal yang penting, dan jangan kemudian publik sampai lengah dan beranjak dari kasus yang sesungguhnya. Seharusnya energi positif kita lebih dimaksimalkan untuk sesuatu-sesuatu yang positif untuk membongkar mafia ini. Mari sama-sama publik sesungguhnya menyoroti bagaimana perkembangan kasus 28 miliar Gayus Tambunan, kasus 74 miliar safe deposit, kasus suap Gayus kepada oknum polisi, oknum jaksa yang diduga bermasalah sampai dengan hakim dan kasus-kasus inti yang sesungguhnya. Gayus menuding Satgas ikut bermain dalam kasusnya. Apa bukti permainan Satgas itu? Kan tidak ada sampai dengan hari ini kan. Satgas pun sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah mengirim Gayus ke Singapura. Bahkan kalau kita pernah melihat versi tuntas atau komplit dari rekaman Satgas dan polisi di Singapura, yang ada itu justru Gayus yang merekomendasikan bagaimana kasus wajib pajak yang bermasalah untuk dibongkar. Bagaimana Gayus juga menjelaskan di dalam BAP hingga di persidangan bukti-bukti bahwa dia pernah menerima uang sebesar 3 juta US dollar dari wajib pajak yang bermasalah. Nah, justru kemudian ini seolah-olah disalahkan ke Satgas. Saya pikir ini semakin membuat sengkarut penuntasan kasus Gayus Tambunan. Karena isunya sudah melebar kemana-mana. Bukan pada persoalan inti. Itu yang kita sayangkan dari penuntasan kasus ini. Ada saran Mas mengenai hal ini? Ya, jadi perkara Satgas, Satgas versus Gayus itu seharusnya bukanlah sesuatu yang pokok untuk ditentaskan pada hari ini. Tapi justru seharusnya kita lebih mempersoalkan bagaimana penanganan perkara Gayus di kasus yang paling inti sesungguhnya. Demikian Donald Faris, saya Kiki Wijaya.